Dan ia telah yang sabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam As-Sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, "Ma ya'tikum 'amun illa wa ba'dahu syarrun minhu." Ketentuan yang tidak bisa dihindari. Kenyataan yang pasti akan terjadi. Dan inilah yang mendominasi dari perjalanan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi yang sebelumnya bahkan Anas ibn Malik memberikan sebuah penegasan. Ketegasan untuk mengingatkan bahwa apa yang disabdakan Nabi ini bukanlah ucapan Anas ibn Malik. Jarang beliau, yang mana beliau termasuk perawi hadis yang cukup banyak dari kalangan para sahabat, tetapi jarang para perawi yang mengucapkan sebagaimana diucapkan oleh Anas ibn Malik ketika meriwayatkan hadis ini. Beliau berkata, "Wahada sami'tuhu min nabiikum." Perihal ini, itu perpecahan atau apa yang akan beliau kabarkan ini, aku dengarkan dari nabi kalian. Terucap dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak akan pernah berucap dengan hawa nafsunya. "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Demikian Allah ingatkan. Tidak akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berucap dengan hawa nafsu. Akan tetapi yang beliau ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan. Dan bahkan satu perkataan, satu ucapan tidak pernah disengaja oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada umatnya kecuali hal itu benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena pengucapan atau ucapan Nabi bagian daripada wahyu. Tidak akan mungkin muncul daripada kepentingan pribadi, kepentingan hawa nafsu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengancam Rasulullah dalam keadaan beliau adalah kekasihnya, khaliluhu wa kalimuhu, kekasih Allah, hamba Allah yang Allah ajak bicara secara langsung. Tetapi manusia yang mulia inilah yang Allah berkata, Allah bersabda dengan menyatakan, "Walau taqawwala 'alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin." Sekiranya Muhammad ini mengada-ada membuat sebuah perkataan yang kuat dinisbatkan kepada kebenaran yang datang dari Allah, maka sungguh la akhadnahu minhu bil yamin, kami akan ambil. Perhatikan ancaman Allah Subhanahu wa taala dengan ancaman yang mengerikan. Dengan tangan kanan kami, kami akan ambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Thumma laqata'na minhu al-watin." Kemudian kami akan potong tali ataupun urat jantungnya. Demikian ancaman Allah Subhanahu wa taala sekiranya beliau berkata dengan hawa nafsunya. Dan beliaulah yang bersabda dengan hadis yang tadi kita bacakan bahwa tidak akan datang suatu masa kecuali kondisi umat yang berikutnya akan pasti lebih buruk. Akan pasti lebih buruk. Dan inilah yang memang tidak bisa untuk dipungkiri. Siapapun yang membuka mata membaca sejarah perjalanan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang bisa menyatakan tabi'in, tabaqa tabi'in lebih baik dari masa sahabat. Tidak pula ada yang menyatakan tabi'it tabi'in lebih baik daripada masa tabi'in. Tidak ada. Tidak ada masa pertengahan zamannya Al-Hafidz Ibnu Katsir, zamannya Imam Adz-Dzahabi. Tidak ada yang bisa menyatakan zaman mereka lebih baik daripada zaman para sahabat, lebih baik dari zaman para tabi'in, tidak ada. Demikianlah perjalanan waktu. Apalagi dengan apa yang telah dinaskan. Dengan semakin banyaknya diwafatkan para ulama yang rabbani. Para ulama yang dikatakan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala mampu mengarahkan umat ini dengan al-ilm wal-yaqin, semakin berkurang. Dan ini pula yang kita rasakan. Bagaimana sepeninggal al-imam al-mujaddid Nasruddin al-Albani rahimahullahu ta'ala, berikutnya al-imam al-mujaddid Abdul Aziz ibn Baz rahimahullahu ta'ala, dan para a'immah sepeninggal mereka, keadaan umat subhanallah, inilah yang kita lihat, semakin jauh daripada ilmu, semakin jauh dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya kepada Allah kita memohon, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga umat ini untuk istiqamah di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya kepada Allah kita memohon, semoga Allah membangkitkan semangat kita untuk tidak menjadi umat yang larut dengan mengikuti kebanyakan umat manusia. Sebagaimana dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, umat yang tidak memiliki prinsip, di mana angin bertiup, dia mengikuti angin itu. Tidak memiliki pegangan, tidak memiliki upaya untuk menyatakan saya sebagai seorang muslim. Tidak memiliki kekuatan dalam arti minder terhadap agamanya. Bahkan mungkin ada kalanya wal'iyadhu billah menjadi pecundang bagi agama yang mulia ini, wal'iyadhu billah. Dan insyaallah ta'ala mengisi kekosongan di malam hari ini, saya mendapatkan amanah untuk sejenak melanjutkan dari apa yang alhamdulillah telah dimulai, pembacaan warisan dari para a'immatus salaf. Dan memang demikianlah seharusnya umat ini berusaha mengikat diri mereka, mendekatkan diri kita dengan para a'immah, dengan para salaf. Walhamdulillah warisan mereka Allah berikan kemudahan bagi kita untuk bisa kita rasakan, bisa kita nikmati perjuangan mereka untuk menjaga agama dengan keikhlasan dari ilmu yang mereka miliki. Walhamdulillah Allah mudahkan bagi kita saat ini untuk kita mendapatkan. Sebagaimana salah satu karya yang ada di hadapan kita, kitab Syarh Sunnah karya Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Ma'asyar al-ikhwah rahimanallahu iyyakum, kita baca insyaallah poin yang ketiga, melanjutkan poin yang sebelumnya. Dan kepada Allah kita memohon, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemanfaatan dari apa yang akan kita bacakan. Dan tentunya kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita memohon, semoga Allah menjadikan ilmu yang kita dapatkan menjadi penghias di dalam kehidupan kita, yang terrealisasikan dalam sebuah amalan yang nyata di kehidupan ini. Kita baca perkataan al-Imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Qala al-muallif rahimahullah, wal-asas alladhi tubna alayhi al-jama'ah hum ashabu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam wa rahimahumullahu ajma'in وهم أهل السنة والجماعة فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع وكل بدعة ضلالة والضلالة وأهلها في النار. معاشر الإخوة رحمنا الله إياكم, perhatikan sebuah prinsip yang memilahkan dari orang-orang yang kesemuanya menyatakan bahwa kita cinta dan setia kepada Nabi, bahwa kita cinta dan setia kepada para sahabat, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beragam ucapan dan perkataan yang muncul daripada beragam firqah atau firqah-firqah yang ada, tetapi subhanallah, dari apa yang akan kita baca ini kiranya kita akan memahami betapa besarnya tanggung jawab dan tuntutan bagi mereka yang mengikrarkan menjadi ahlus sunnati wal jamaah. Perhatikan kata beliau, qala al muallif, berkata pengarang kitab ini rahimahullah, wal asasul alladhi tubna, dan asas landasan, alladhi tubna alaihi al jamaah, yang dibangun di atasnya prinsip berjamaah atau al-jamaah, adalah hum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan poin yang subhanallah, penggalan daripada poin yang ketiga ini sedemikian mengagumkan, sekiranya kita perhatikan dan sekiranya kita memahaminya, tertuntut bagi kita untuk tidak berhenti dalam talabul ilm, dalam belajar ilmu agama. Dan juga ketika kita memahami perkara ini, kita akan faham bahwa hakikatnya persatuan itu tidak akan mungkin kita dapatkan kecuali mengembalikan dengan apa yang telah menyatukan umat sebelum kita, yaitu prinsip para sahabat. Maka sekiranya ada orang-orang yang mereka menyatakan setia dengan prinsip para sahabat, tetapi mereka berpecah, kiranya ada hawa nafsu yang menyusup di dalam hatinya, ada kepentingan duniawiyah yang menyusup dalam kehidupannya, atau kiranya mungkin ada kerancuan dalam memahami perkara sehingga mereka berpecah. Karena jujur kembali kepada prinsip para sahabat menyatukan, mengarahkan mereka, sebagaimana telah bersatunya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Maka di sini ingatkan bahwasanya landasan dibangunnya kesatuan kita dalam memahami agama adalah tatkala kita menyatukan diri kita mengikuti safnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyar al-ikhwah, kita bertanya, kenapa mesti para sahabat menjadi tolak ukur bagi kita, menjadi landasan bagi kita? Kenapa kita harus memilih mereka dalam memahami agama? Dan kenapa kita dikatakan berjamaah apabila kita menyatukan pemikiran kita dengan mereka, dalam arti mengikuti jalan mereka? Ada apa? Apa alasannya? Perhatikan alasan yang diutarakan juga oleh sahabat Nabi yang bernama Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma wa 'anil sahabati ajma'in, yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam hilyah, dalam sebuah riwayat yang sahih. Perhatikan bagaimana jawaban seorang sahabat menjawab perihal alasan kenapa kok kita mengikuti jalan para sahabat, bukan yang lainnya. Perhatikan jawaban beliau. Kata Abdullah bin Umar Man kana minkum mustannan falyastanna biman qadamat. Perhatikan jawaban beliau dengan sebuah muqaddimah yang hendaknya kita perhatikan dengan apa yang beliau akan sampaikan. Beliau katakan dalam muqaddimah, siapapun di antara kita yang ingin mengikuti sebuah jalan, dan tentunya telah diuraikan pada poin yang pertama, apa itu as-sunnah, bagaimana definisi para ulama, bahkan beragam definisi dari kalangan para al-muhaddithun, dari kalangan para al-fuqaha, dari kalangan para al-usuliyun, dan bagaimana as-sunnah ketika dimasuki al-alif wal-lam atau mu'arraf, dan ketika disebutkan dalam kata tunggal, apa yang dimaksudkan. Kesemuanya insyaAllah sudah dibahas pada poin yang pertama, dan kita tinggal melanjutkan. Dan pada poin yang ketiga ini diingatkan, barang siapa yang ingin mengikuti jalan, ingat definisi yang sebelumnya, kata-kata sunnah, asal muasal kata-kata sunnah, definisinya apa? At-tariqah, jalan. Maka beliau berkata, barang siapa yang ingin mengikuti sebuah jalan, artinya apa? Mengikuti sesuatu yang benar-benar dikatakan jalan yang lurus. Mengikuti sesuatu yang benar-benar dikatakan as-sunnah. Maka kata beliau, فَلْيَسْتَنَّ بِمَنْ قَدْ مَاتْ, ikuti jalan orang-orang yang telah mati. Bayangkan. Sekiranya Ibnu Umar yang berkata, maka tidak ada jawaban. Ketika dikatakan orang-orang yang telah mati, kecuali jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kemudian apa alasannya? Perhatikan alasan satu persatu dari apa yang beliau sebutkan. Yang pertama, kanu khaira hadzihil ummah. Jawaban yang pertama, mereka adalah umat yang terbaik secara mutlak. Ini jawaban pertama. Jawaban yang mengingatkan bahwasanya ahlu sunnah meyakini para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in adalah sebaik-baik umat, dan keyakinan tanpa terkecuali semua para sahabat sebagaimana diingatkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar, kulluhum udul. Ingat, semua para sahabat adalah orang-orang yang adil, orang-orang yang terpercaya, dan wajar apabila mereka dikatakan sebagai umat yang terbaik. Apa dalilnya? Cukup apa yang Allah katakan ketika memberikan pujian kepada mereka, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Demikian penggalan daripada ayatnya. Kuntum, kata Allah, kalian. Dan kata ganti ini tentunya yang pertama kali akan pasti kembali kepada siapa? Kepada para tabi'in? La, kepada para sahabat. Kuntum khaira ummah, kata Allah, adalah sebaik-baik umat. Ukhrijat, yang telah Allah keluarkan di tengah-tengah umat manusia. Ini jawaban yang pertama, atau dalil yang pertama. Dalil yang kedua, dikatakan mereka sebagai umat yang terbaik adalah ketika Allah memuji mereka. Dan pujian ini subhanallah menunjukkan bahwa karakter mereka adalah sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, sebagai as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Ketika Allah menyebuti atau mensifati mereka sebagai as-sabiqun, menunjukkan baiknya mereka. menunjukkan bagaimana keutamaan yang mereka miliki. Dan kiranya dua ayat ini cukuplah menjadi bukti bahwa mereka adalah umat yang terbaik. Dan tentunya ini boleh diingatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, bahwa setiap nabi akan diiringi oleh umat yang terbaik. Itu pasti. Umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa, setiap mereka memiliki pengiring, para sahabat yang setia untuk mengiringi dakwah para anbiya. Dan tentunya pengiring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang terbaik. Sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mutlak tanpa terkecuali. Dan bersihkan hati kita. Bersihkan hati kita untuk jangan sampai ada sesuatu yang menjadi noda, sebuah celaan atau sebuah sesuatu yang menghampiri hati kita, yang kemudian kita mungkin terbersih sesuatu yang buruk kepada para sahabat. Bersihkan. Jangan beri ruang dalam hati kita untuk berkata atau memikirkan sesuatu yang tidak semestinya, sesuatu yang tidak baik untuk para sahabat. Kenapa? Karena Allah telah memuji mereka. Dan ini insyaAllah akan disampaikan pada poin yang berikutnya oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala, bahwa ahlu sunnah itu bersih hatinya dari para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Tidak sebagaimana kaum Syiah. Sebagai kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, kalau Nabi Musa atau ketika orang-orang Yahudi ditanya, siapakah umat yang terbaik? Maka mereka menyatakan pengiring Nabi Musa atau sahabat-sahabat Nabi Musa. Ketika orang-orang Nasara ditanya, siapa umat yang terbaik? Mereka menyatakan Al-Hawariyun. Pengiringnya siapa? Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Akan tetapi, agama Syiah, ketika ditanya siapa manusia yang paling jahat, jawaban mereka adalah ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawaban yang jahat, jawaban yang tidak hanya mendiskreditkan para sahabat, bahkan celaan kepada Rasulullah. Dan sadar atau tidak sadar, mereka telah mencela Allah, karena sungguh Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah memilihkan para sahabatnya kecuali orang-orang yang terbaik. Sebagaimana jawaban Ibnu Mas'ud pada poin yang kedua berikut ini. Atau jawaban Ibnu Umar radallahu ta'ala anhuma berikut ini. Setelah pertama kita fahami, kenapa mesti kita mengikuti para sahabat, jawabannya apa? Mereka adalah umat yang terbaik. Jawaban yang kedua kata Ibnu Umar radallahu ta'ala anhuma, wa abarraha quluban, mereka adalah umat yang memiliki hati yang paling bersih. Perhatikan, mereka adalah umat yang memiliki hati yang paling bersih. Dan kita nanti akan tahu perihal keterkaitan hati yang bersih memunculkan sebuah perjalanan kehidupan yang subhanallah, loncatan amalan yang mengagumkan, torehan sejarah emas dalam kehidupan para sahabat yang berhasil terciptakan karena mereka memiliki hati yang paling bersih, yang mengisyaratkan semakin bersih hati seorang hamba akan semakin semangat untuk menjalankan setiap bagian daripada agama tanpa terkecuali. Maka Ibnu Umar mensifati para sahabat sebagai umat yang abarraha quluban, umat yang memiliki hati yang paling baik. Apa buktinya? Buktinya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan innallaha نظر إلى قلوب العباد فوجد قلب محمد خير القلوب فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah melihat hati-hati para hambanya dan Allah Maha tahu. Fawajara qalba Muhammadin khairul qulub, dan sebaik-baik hati yang dimiliki oleh semua hati manusia adalah hatinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah pilihlah beliau, fastafahu, beliau dijadikan al-mustafa, hamba pilihan Allah. Yang kemudian wabta'athahu birisalatih, yang kemudian Allah mengutusnya dengan risalah. Ini yang pertama. Kemudian berikutnya apa kata Nabi? Thumma nadhara ila baqiyatil qulub. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala melihat di hati-hati yang tersisa. Fawajara anna quluba ashabihi khairal qulub. Bahwa hati yang terbaik adalah hati-hati yang dimiliki oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa kata Rasulullah? Fakhtarahum li sahbati nabihim. Maka Allah pilih mereka, kata Nabi, untuk menyertai nabinya, menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukti sebagai seorang atau sebagai tabaqah kafilah yang memiliki hati yang paling baik. Dan bukti hati mereka adalah hati yang paling jernih. Pekanya mereka dalam perkara yang dikatakan dosa. Pekanya mereka terhadap apa yang dikatakan kesyirikan. Sebagaimana Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, hati yang bersih memiliki kepekaan terhadap perkara dosa. Apalagi dosa itu merupakan dosa yang paling Allah murkai. Sebagai bukti, ketika Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pekanya keimanan, pekanya tauhid, yang sehingga ketika beliau akan mencium Hajar Aswad, apa beliau katakan? Dan ini bukti bersihnya hati beliau, yang mana hati beliau hanya ada pengagungan kepada Allah dan pengagungan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah tanpa yang lainnya. Maka ketika beliau akan mencium Hajar Aswad, kata beliau, innaka la hajarun, kamu ini hanya seonggok batu. La tadurru wa la tanfa', sekali-kali kamu tidak akan bisa memberikan madarat dan juga tidak akan bisa memberikan kemanfaatan sama sekali. Tapi kenapa beliau mencium? Kata beliau, walau anni, sekiranya aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium kamu, ma qabbaltu, niscaya aku tidak akan mencium kamu. Artinya, bagaimana beliau mencium karena ittiba. Beliau mencium karena mengagungkan sunnah Rasulullah. Bukan yang lainnya. Beliau mencium karena mengagungkan sunnah. Beliau mencium karena mengagungkan jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu bukti bagaimana bersihnya hati Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dan juga bukti ia mengisyaratkan bahwa mereka adalah umat yang memiliki hati yang paling bersih adalah rasa kekhawatiran yang dimiliki oleh semua para sahabat. Rasa kekhawatiran dari munculnya kenifakan dalam hati mereka. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ketika Ibnu Abi Mulaika menceritakan bahwa semua para sahabat yang pernah beliau berjumpa dengan mereka, tanpa terkecuali, setiap sahabat yang pernah ditemui, dilihat oleh Ibnu Abi Mulaika, tanpa terkecuali, setiap mereka mengungkapkan kekhawatiran diri mereka terhadap apa? An-nifaq. Yakhafuna ala anfusihimun nifaq. Setiap mereka mengkhawatirkan terhadap kenifakan di hati mereka. Ini isyarat dan bukti bahwa hati mereka benar-benar bersih. Dan kembali lagi pada poin yang kedua, bahwa memang hati yang bersih akan terpancar tentunya dalam sebuah kekuatan untuk beramal, dan tentunya kepekaan dalam perkara-perkara dosa, sehingga tentunya dengannya dia akan menjaga agama pada kehidupan mereka. Maka wajar apabila kita diperintahkan untuk mengikuti para sahabat di dalam memahami agama. Dan ini jawaban yang kedua, atau alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, kenapa kita mesti berjamaah dengan mereka. Landasan dan prinsip Ahlus Sunnah adalah berjamaah dengan para sahabat. Jawaban yang ketiga adalah wa'amaqaha ilman. Mereka para sahabat adalah umat yang paling mendalam ilmunya. Siapa yang meragukan? Siapa yang bisa meragukan bahwasanya Abu Bakar, bahwasanya Umar, bahwasanya Uthman, bahwasanya Ali, bahwasanya Abu Hurairah, bahwasanya para sahabat? Siapa yang meragukan bahwasanya mereka adalah orang yang paling dalam ilmunya? Kita katakan bagaimana tidak? Bagaimana mereka tidak memiliki ilmu yang paling dalam? Mereka bersimpuh di hadapan Nabi. Bahkan mereka ada kalanya melihat bagaimana turunnya ayat. Bahkan ada kalanya mereka belajar langsung dari Jibril alaihissalatu wassalam. Sebagai kisahkan hadis Jibril ketika datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan di penghujung hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atakum Jibril yuallimukum amra dinikum. Datang tadi kepada kalian Jibril yang mengajarkan kepada kalian urusan agama kalian. Kalau demikian tentunya bagaimana mungkin untuk dia dikatakan bahwa mereka adalah umat yang pasti dalam ilmunya. Dan tentunya ma'asyiral ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, bukti bagaimana semangatnya mereka dalam talabul ilmi kiranya cukup dengan apa yang disebutkan dalam sebuah sub pembahasan oleh Imam Al-Bukhari di dalam As-Sahih perihal tentang tanawubus sahabah, bergantiannya para sahabat untuk mereka menimba ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka demikian semangatnya menjaga agama Allah, dan betapa tunduknya mereka terhadap ilmu agama. Dan satu bukti bagaimana mereka demikian mendalam ilmunya adalah tatkala wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian Ummu Aiman radhiyallahu taala anha berlinang air mata, menangis. Maka berangkatlah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dan Umar radhiyallahu taala anhu yang mendatangi Ummu Aiman untuk menghiburnya bahwa kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ketentuan Allah yang terbaik. Tapi apa jawaban Ummu Aiman? Perhatikan jawaban. Bagaimana jawaban seorang hamba Allah, seorang wali Allah, seorang yang demikian mendalam ilmunya? Kata Ummu Aiman, tidaklah aku menangisi apa yang memang telah Allah tentukan dan itulah yang terbaik. Akan tetapi menangisnya aku linqita'il wahyi minas sama'. Perhatikan jawaban yang demikian mendalam dan mengusik hati dua sahabat yang datang, yang menjadikan beliau berdua berlinang air mata. Yang tadinya ingin menghibur Ummu Aiman, maka mereka ikut menangis dengan jawaban Ummu Aiman. Kata Ummu Aiman, aku menangis linqita'il wahy, karena terputusnya wahyu. Tentunya terputusnya wahyu pertanda terputusnya ilmu, terputusnya apa yang turun dari Allah, terputus sesuatu yang dikatakan nurun ala nur, cahaya di atas cahaya, terputus sesuatu yang dikatakan sebagai nikmat yang paling besar di dalam kehidupan. Ma'asyiral ikhwah rahimanallahu iyyakum. Terheran kita tentunya. Kok mereka menangis dengan terputusnya wahyu? Kalau secara kepentingan hawa nafsu dan dunia kita, dan secara akal dan rasio kita, senang kiranya terputus wahyu. Kenapa? Karena tidak akan ada perintah lagi. Tidak akan ada larangan yang harus kita tinggalkan. Karena kalau turun wahyu, turun perintah. Turun wahyu, turun larangan. Turun wahyu, turun sesuatu yang harus kita yakini. Tapi kenapa mereka menangis ketika terputuskan wahyu? Karena mereka merasakan bahwa ilmu yang datang dari Allah, wahyu yang datang dari Allah, apakah itu berwujudkan perintah yang harus mereka tunaikan dan mereka akan setia dan berjuang untuk mengamalkan, ataukah larangan yang harus mereka tinggalkan dan mereka akan setia untuk meninggalkan dan terdeban dalam meninggalkan, atau berita yang harus mereka yakini, kiranya itu berita. Ma'asyiral ikhwah, mereka adalah dalam atau sebuah umat yang memang merasakan hidup dan damainya hati dengan wahyu. Wallahu a'lam bishawab. Sejenak nanti insyaallah kita lanjutkan ba'da shalah dalam beberapa waktu insyaallah taala, dan kita tunaikan salat isya terlebih dahulu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بشيرا ونذيرا وصلى الله وسلم على هذا النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن اتبع الهدى أما بعد معاشر الإخوة رحمني الله وإياكم semoga الله سبحانه وتعالى senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Sejenak kita melanjutkan di poin yang ketiga, dan tadi kita nukilkan perihal alasan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma wa an as-sahabati ajma'in, alasan kenapa kita mesti dan harus mengikuti jalan para sahabat, dan pada poin yang ketiga atau jawaban yang ketiga beliau mengingatkan kepada kita bahwa para sahabat adalah umat yang a'maquha ilman, paling mendalam ilmunya. Dan kita ingatkan bagaimana mungkin untuk kita meragukan keilmuan mereka bersimpuh di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hidup dengan tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada kalanya mereka melihat bagaimana turunnya wahyu. Dan bahkan ada kalanya mereka menjadi sebab akan turunnya wahyu. Bahkan di suatu waktu mereka belajar dari Jibril alaihissalatu wassalam secara langsung belajar agama. Jadi tentunya keistimewaan yang tidak tertandingi. Maka wajar apabila dikatakan mereka adalah umat yang paling mendalam ilmunya. Dan ilmu yang ada pada mereka tidak hanya menjadi sebuah wawasan, pengetahuan, tetapi merupakan bukti jernihnya dan beningnya hati mereka. Senantiasa mereka menselaraskan antara ilmu wa amal, ilmu dan amal. Sebagaimana prinsip yang mereka ungkapkan, nahnu qaumun ta'allamna al-'ilma wal-'amala jami'an. Kami para sahabat adalah segolongan kaum yang belajar ilmu agama dan belajar beramal secara seiring. Ini mereka. Dan mereka sedemikian bahagianya dengan setiap perintah Allah. Dan ketika mereka meninggalkan larangan Allah, maka kita mengingat beningnya hati mereka dan mendalamnya ilmu mereka. Dan harapan mereka yang demikian menjulang untuk meraih ilmu agama, meraih sesuatu yang datang dari Allah. Itu apa yang dikatakan atau yang terjadi di masa fatratul wahy, masa tertundanya dari turunnya wahyu. Diawali dengan kegelisahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana gelisahnya hati beliau tertunda beberapa saat turunnya wahyu. Kesedihan yang demikian mendalam. Jibril tidak datang. Dalam keadaan kita mengetahui turun wahyu, turun perintah yang harus mereka lakukan. Bagi Nabi harus disampaikan. Turun wahyu, turun larangan yang harus ditinggalkan. Turun wahyu, turun sesuatu atau bagian daripada berita yang harus mereka yakini. Tapi demikianlah mereka merasakan tidak hanya hidupnya hati, bahkan kebahagiaan yang hakiki. Dan demikianlah Allah ingatkan, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan ini yang dirasakan oleh para sahabat. Ini yang mereka rasakan. Mereka beramal saleh, baik sahabi dari kalangan pria, dari kalangan wanita, serentak mereka beramal penuh semangat. Dan mereka benar beriman kepada Allah. Setiap amalan yang mereka lakukan ada ihtisab, ada harapan dalam hatinya yang muncul untuk mendapatkan surga, meraih surga. Merasakan amalan itu bukan takalluf atau bukan taklif, dalam arti bukan beban, bukan belenggu. Merasakan amalan itu suatu yang menerangkan hati mereka. Lain halnya kita. Selesainya ibadah seakan-akan terbebasnya dari sesuatu yang mungkin kiranya teranggap membatasi aktivitas kita. Tapi bagi para nabi, bagi para sahabat, bagi nabi, arihna bis-salah, damainya nabi dengan salat. Demikian para sahabat, mereka bergantian bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk hidupnya hati mereka, dan hidupnya hati mereka dengan ilmu agama. Hidupnya hati mereka dengan ilmu agama yang terselaraskan dalam amalan yang nyata. Ini keistimewaan mereka, umat yang paling mendalam ilmunya. Dan jawaban yang ketiga atau alasan yang ketiga dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma wa anis sahabati ajma'in, untuk meringkaskan, mereka adalah umat yang aqalluha takallufan, umat yang paling minim, yang paling tidak suka membebani dengan sesuatu yang tidak diperintahkan. Ini mereka. Bahkan muncul kehidupan para sahabat yang benci dan sangat benci ketika melihat sesuatu yang tidak pernah mereka lihat di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini para sahabat. Dan tentunya bagaimana tidak dikatakan sebagai umat yang paling sedikit atau bahkan umat yang paling benci untuk membebani sesuatu membebani diri dengan sesuatu yang tidak Allah perintahkan. Kita ingat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menanamkan dan mengajarkan kepada para sahabat untuk hanya mencukupkan, untuk setia dengan apa yang telah dicontohkan tanpa melampaui batas. La ifrad wa la tafrid. Itu pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Melihat sesuatu yang akan melampaui batas, marah Nabi. Berkumpul tiga sahabat dan mereka saling menceritakan kehebatan dakwah atau ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu di antara mereka azam untuk setiap malam akan dalam keadaan terjaga, tidak tidur. Untuk apa? Untuk selalu bermunajat kepada Allah, untuk selalu beribadah kepada Allah, menghabiskan malam untuk bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam takaran alam pikiran kita, baik, bagus beribadah kepada Allah, apa salahnya? Dia membaca Al-Quran semalam suntuk. Ya, dibaca Al-Quran. Atau dia qiyamul lail. Atau dia melakukan apa yang dikatakan ibadah. Maka bersemangat sahabat ini berazam menghidupkan malam untuk beribadah. Yang satunya tidak mau ketinggalan. Dia menyatakan bahwa aku tidak akan berada di siang hari kecuali dalam keadaan puasa. Akan menghabiskan semua harinya. Dalam arti setiap hari akan berpuasa. Nikmatnya berpuasa. Bahkan kita mengingat bagaimana sabda Nabi ketika para sahabat bertanya, "Perihal amalan apa yang paling dicintai Allah?" Nabi menyatakan, "Alaika bis-shaum, fa innahu la mithlalah." Puasa kamu, puasa tidak ada tandingannya. Maka berpuasalah kamu. Demikian mulianya. Puasa satu hari di jalan Allah akan menjauhkan wajahnya. Ba'adahu Allah wajhahu 'anil nar 70 kharifan. 70 masa. Demikian bahagianya. Maka dia bersama untuk berpuasa setiap hari untuk Allah. Tentunya dalam alam pikiran kita, kita katakan hebat. Bagaimana dia berpuasa setiap hari. Yang ketiga, dia menyatakan, "Inni la atazawwajun nisa." Aku tidak akan mau menikah. Akan membujang. Selama-lamanya. Terbersit menikah, kesibukan. Dan tersibukkan dengan anak-anak, dengan istri, mencukupi kebutuhan mereka, keperluan mereka, menghabiskan waktu. Demikian pula dalam alam pikiran kita, hal yang baik, membujang selama-lamanya untuk beribadah kepada Allah, agar tidak terlalaikan dengan anak-anak, dengan keadaan mereka, kepentingan mereka, keperluan mereka, belum lagi bagaimana keadaan anak yang membutuhkan tarbiyah, menghabiskan waktu. Didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari apa yang mereka ucapkan. Apakah terucap dari Nabi, "Hebat umatku"? Apakah terucap dari Nabi, "Hebat para sahabatku"? Sama sekali tidak. Bahkan merah muka Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dengan nada marah baru berteriak di hadapan kaum muslimin sambil keluar dari barang rumahnya. Belum berteriak di hadapan kaum muslimin, "Sungguh aku telah mendengarkan ada orang yang berkata demikian, demikian, demikian, demikian." Dari tiga para sahabat yang telah berazam untuk beribadah kepada Allah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Belum mengingatkan, "Sungguh aku adalah orang yang paling takut di antara kalian. Orang yang paling bertakwa kepada Allah. Akan tetapi aku adalah orang yang selayaknya seorang hamba Allah. Dia tidur malam dan mengambil waktu malam untuk bertahajud. Dan aku ada kalanya berpuasa, ada kalanya berbuka." Artinya ada kalanya berpuasa, ada kalanya tidak berpuasa. Dan beliau tutup dengan menyatakan, "Wa inni la atazawwajun nisa." Dan aku menikahi wanita. Aku menikahi apa? Maka tidak hanya satu wanita. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian beliau menyatakan, "Faman raghiba an sunnati wa laysa minni." Orang yang tidak suka dengan caraku Dengan apa yang aku contohkan, falaisa minni, kata Nabi, bukan daripada golonganku. Bayangkan, bagaimana ini tidak menjadikan para sahabat umat yang sangat perhatian dalam menjaga nilai-nilai agama untuk tidak melampaui batasan. Ini para sahabat. Maka subhanallah, ketika mereka hidup di masa para tabi'in, sedikit melihat keganjilan atau sesuatu yang sama sekali tidak pernah dilihat di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak hanya kecewa mereka, bahkan marah. Suatu saat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu melihat ada orang yang mungkin kalau sekarang dikatakan juga apa salahnya, mereka berkumpul, mereka mengingat Allah, mereka berzikir, semangat, tidak loyo. Bareng-bareng mereka menyatakan sabbihu mi'ah, subhanallah, subhanallah, seiring senada mereka bersemangat mengucapkan zikir. Mungkin demikian kalau dalam alam pikiran kita atau jawaban kita. Tapi dilihat demikian oleh Ibnu Mas'ud, marah beliau. Didatangi kelompok ini atau segolongan orang yang sedang berzikir secara berjamaah ini, dikatakan kepada mereka, sungguh kalian ini berada dalam dua keadaan. Perhatikan bagaimana mereka sebagai umat yang benar-benar membuktikan dan terbuktikan paling tidak suka melakukan, melihat sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga oleh para sahabat. Maka melihat seperti ini, Ibn Mas'ud menyatakan kalian dalam dua kondisi. Yang pertama, dikatakan kalian adalah umat yang lebih pandai, a'lam. Kalian ini umat yang lebih pandai dari Rasulullah dan para sahabatnya. Kok kenapa dikatakan demikian? Karena mereka melakukan apa yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Sekiranya ini memang benar-benar bagian daripada ilmu, berarti telah terluputkan dari Nabi. Berarti Nabi tidak meninggalkan sesuatu yang sempurna untuk umatnya. Tidak mencontohkan kebaikan. Dalam keadaan Nabi telah mengingatkan kepada kita, ma min syai'in yuqarribu ilal jannah. Tidaklah sesuatu apapun yang mendekatkan kepada syurga kecuali telah aku terangkan. Dan cara mereka berjamaah seperti ini tidak pernah dilihat. Tidak pernah Rasulullah mengumpulkan Abu Bakar, Umar dan para sahabatnya. Subhanallah, subhanallah mamanya. Atau la ilaha illallah. Kemudian serentak semuanya mengucapkan, tidak pernah didapatkan. Maka sekiranya dari apa yang kalian lakukan itu memang bagian daripada ilmu, berarti memang kalian lebih berilmu, lebih cerdas, lebih pandai dari para sahabat. Kalau mereka menjawab iya, selesai masalah. Umat yang congkak dan sombong. Kalau mereka menjawab na'am. Dan ini tentunya kekufuran. Menjawab lebih pandai dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada pilihan kecuali kondisi yang kedua. Yaitu apa yang dikatakan dari Imam Mas'ud, فَإِنَّكُمْ تَفْتَحُونَ بَابَ ظَلَالَهُ. Kalian sedang membuka pintu kesesatan. Terheran mereka. Bagaimana mungkin? Yang mereka baca adalah zikir. Yang mereka baca adalah bertasbih. Yang mereka baca adalah memuliakan Allah. Memuji Allah. Bukan mereka merendahkan zikir. Tapi kenapa dinyatakan fa'innakum taftahuna baba dhalalah? Sehingga mereka berargumen dengan argumen yang akan diwarisi oleh umat-umat yang setelahnya. Dengan menyatakan, ya Aba Abdurrahman, ma aradna illal khair. Wahai Abu Abdurrahman, sungguh kami tidak meniatkan kecuali hal yang baik. Niat kami baik. Niat kami adalah berzikir. Argumen murahan. Argumen yang tentunya kabitil ankabut. Laksana sarang laba-laba. Apalagi di hadapan para sahabat. Sekiranya setiap kita diperkenankan, dilegalkan untuk beramal dengan melandaskan niat, rusak agama ini. Yang penting niatnya baik. Akan tercipta tentunya beragam amalan dan ini sumber perpecahan. Maka dikatakan, ketika mereka menyatakan bahwa kami tidak menginginkan kecuali kebaikan, dijawab betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tetapi mereka tidak sampai kepada tujuan. Ini menjadi jawaban yang mengisyaratkan betapa mereka setianya kepada Nabi dan paling tidak suka membebani melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Muncul dalam semua kecemburuan terhadap agama. Ini mereka, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Makanya subhanallah, sikap dan komitmen mereka adalah hanya dan hanya melakukan apa yang telah mereka dapatkan dari para nabi. Tidak melampaui dari batasan itu. Dan juga kemenangan bagi mereka. Dan bahkan mereka, ma'asyiral ikhwah, mengukur kekalahan, mengukur kebinasaan. Mengukur sebuah bahkan keculasan di dalam beragama ketika mereka meninggalkan sesuatu apa yang pernah dilakukan oleh Nabi. Itu mereka. Seperti diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam As-Sahih, diingatkan perkataan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu tatkala beliau mengisyaratkan sebuah ungkapan yang menunjukkan bagaimana mereka tidak suka untuk melampaui batasan yang telah ditentukan oleh Nabi dan mereka akan menjaga apa yang telah diwariskan oleh Nabi dan bahkan meninggalkan apa yang telah diwariskan oleh Nabi adalah kesesatan dan kebinasaan. Kata Abu Bakar, "Ma tarakan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam syai'an min amrihi illa fa'altu." Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan warisan dari sebuah perintah, sesuatu apapun kalau itu datang dari Nabi. Katakan sekecil apapun kalau itu datang dari Nabi, maka tidak ada kata lain kecuali illa fa'altu, niscaya aku akan pasti lakukan. Coba bayangkan. Itu mereka. Meletakkan prinsip sami'na wa ata'na tanaban. Sami'na wa ata'na. Tidak sebagaimana kita. Dan ini dikatakan oleh para ulama menjadi penghambat. Dalam keadaan kalau kita yakin selesai masalah. Apa yang dikatakan menjadi penghambat? Tatabbu'ul hikam, kata para ulama. Dihadapkan suatu perintah, cari hikmahnya dulu. Apa hikmahnya? Upaya mencari-cari hikmah dari perintah Allah itu ada kalanya menghambat kita untuk beramal. Dalam kalau dia yakin pasti semua perintah Allah itu ada apa? Ada hikmahnya, nampak atau tidak nampak, diketahui atau tidak diketahui. Karena innallaha alimun hakim. Innallaha alimun hakim. Allah Maha berilmu, Allah Maha bijaksana. Semua apa yang Allah turunkan pasti ada hikmahnya dan ke semua hikmah kelak Allah akan paparkan. Di hari pemaparan, di hari yang dikatakan sebagai hari pengadilan, itu yaumul qiyamah. Dan para sahabat tidak pernah seperti itu. Masuk di akal mereka, katakan dalam bahasa kita, ataupun tidak masuk di akal mereka, sami'na wa ata'na. Dan mereka merasakan bahagianya dan sebuah kemenangan ketika mereka bisa melakukan apapun perintah itu tanpa mereka menanyakan sunnah ataupun wajib. Mendengar perintah yang paling penting dan paling pertama. Dan itu prinsip mereka. Lakukan. Ini yang paling pertama dan paling utama. Makanya kata Umar, kata Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi tidaklah mewariskan satu perintah atau satu perkara illa fa'altu, kecuali aku lakukan. Wa innila khasyit, kata beliau. Dan aku sangatlah mengkhawatirkan, aku sangat takut, kata Abu Bakar. Sekiranya aku meninggalkan sesuatu yang pernah dilakukan oleh Nabi, apapun hal itu, lahalaktu, aku akan binasa. Coba perhatikan dari mana mengukur. Dan ini prinsip semua para sahabat. Mengukur kebinasaan ketika meninggalkan sesuatu yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini para sahabat. Maka benar apa yang dikatakan oleh Ibnu Umar, qaumun yang memang aqalluha takallufan, paling tidak suka membebani dengan sesuatu yang tidak ada perintahnya. Maka kita katakan wajar apabila kita diperintahkan untuk mengikuti mereka. Ini alasan yang keempat yang dikemukakan oleh sahabat Nabi Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, yang kesemuanya kiranya bisa mewakili jawaban kok kenapa kita mesti dan harus mengambil landasan bahkan berprinsip di dalam beragama dengan mengambil prinsip para sahabat. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Barbahari, wal asasul ladzi tubna 'alaihi al jama'ah hum ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, wa rahimahumullahu ajma'in wa hum ahlus sunnati wal jama'ah. Subhanallah. Siapapun yang mengambil prinsip mereka, dan juga tentunya para sahabat itulah. Kalau diawali dengan siapakah ahlus sunnah, maka generasi ahlus sunnah yang pertama adalah mereka. Dan orang yang mengikuti jalan mereka dikatakan mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Makanya subhanallah, berjamaah dengan para sahabat, meniti jalan mereka, tidak menjadikan kita sendiri dalam beragama. Karena kebenaran, walhamdulillah, tidak terukur dan tidak diukur dengan sebuah komunitas yang harus banyak. Tidak diukur dengan kuantitas umat. Al-jama'atu ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Jamaah itu yang sesuai dengan nilai kebenaran. Wa in kunta wahdak, walaupun kamu mungkin sendiri. Itu al-jamaah. Maka dari sini pula tentunya subhanallah menjadi bangunan dalam kehidupan kita saat kita beramal dan saat kita melihat amalan. Saat kita melihat amalan tentunya kita akan melihat apakah memang seperti ini? Kalau memang seperti ini dilakukan oleh para sahabat dan ada buktinya, berarti kita berjamaah dengan mereka. Dan cara inilah yang menumbangkan pemikiran dan konsep yang dibawa oleh seorang Mu'tazili, Ibnu Abi Duat, yang terpesona dengan ilmu filsafat, yang dikagumi sebagai seorang pakar dalam ilmu filsafat dan ilmu kalam. Yang dielu-elukan bahkan dibawa oleh Ma'mun untuk mendebat, mematahkan argumen yang dimiliki oleh siapa? Al-Imam Ahmad. Dibelenggu Al-Imam Ahmad, dibawa beliau dalam keadaan terbelenggu, dihadapkan di hadapan Ibnu Abi Duat oleh Ma'mun. Kemudian Ma'mun bertanya atau berkata kepada Ibnu Abi Duat, is'aluhu, untuk memulai dialog, tanya orang itu. Dalam bayangan, dalam benak Ma'mun, sekali ber Ibn Abi Duat yang pakar dalam ilmu filsafat, pakar dalam ilmu kalam, dalam ilmu mantik, akan bisa mematahkan apapun yang diucapkan oleh Imam Ahmad. Kemudian Ibn Abi Duat pun berkata, ma taqulu fil Qur'an, apa yang kamu ucapkan tentang Al-Quran? Tentu jawabannya sebenarnya semua sudah mengetahui. Dan kenapa itu sebagai pertanyaan? Karena waktu itu terjadi fitnah apa? Menyebar. Dan sebuah ideologi yang dipaksakan Bayangkan ideologi kekufuran dipaksakan. Yaitu Al-Quran dikatakan sebagai apa? Makhluk. Tapi betapa sabarnya mereka. Betapa sabarnya Al-Imam Ahmad. Dan bagaimana seorang khalifah yang memaksakan seperti ini memang dalam keadaan jahil. Dalam keadaan ada kerancuan pemikiran. Yang tidak serta-merta Al-Imam Ahmad mengkafirkan siapa? Ma'mun, bahkan setia dengan Ma'mun. Aqidah kekufuran. Sehingga dia berkata, "Ma taqulu fil Qur'an?" Maka dijawab dengan semua pertanyaan. Dan pertanyaan inilah yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari, prinsip untuk kita berjamaah dengan para sahabat. Cukup bagi kita. Kata beliau, kata Imam Ahmad, ringkasnya jawabannya, "Apakah yang kamu katakan perihal Al-Qur'an adalah makhluk sebagaimana yang kamu yakini? Apakah pernah diucapkan Rasulullah?" Kalau dia berkata na'am, maka berarti tentunya dia telah membunuh dirinya. Kenapa? Karena Imam Ahmad, siapa yang tidak mengenali beliau, menuliskan sekian puluh ribu hadis di dalam kitabnya Al-Musnad, dan tidaklah beliau menuliskan satu hadis sebelum beliau menuliskan, kecuali beliau mengamalkan apa yang beliau apa? Akan tuliskan dalam kitabnya Al-Musnad. Sehingga ketika sampai bab Al-Hijamah, sebelum beliau menuliskan bab atau tentang hadis keutamaan berbekam, beliau berekam lebih dahulu, kemudian mereka menuliskan atau beliau menuliskan hadis Al-Hijamah. Terbungkam Ibu Tarbi Duat. Apakah perkara yang kamu ucapkan pernah diucapkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali? Adakah para sahabat satu di antara mereka teriwayatkan mereka menyatakan bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk? Coba bayangkan. Membungkam siapa? Ibnu Abi Du'ad. Tidak akan mungkin Abi Du'ad menyatakan, "Oh, ada. Abu Bakar pernah berkata demikian." Kalau dia menyatakan seperti ini, jawabannya akan mudah tentunya. Sebagaimana jawaban para a'immah kala itu. Semulana. Rijalakum. Buktikan mana para perawinya. Terbungkam. Sederhana. Tidak perlu mengambil. Atau mencoba menjawab. Dengan menggunakan logika-logika. Atau konsep ilmu filsafat. Atau ilmu mantik. Lah. Dan ini pelajaran bagi kita. Sekiranya kita tidak bisa dan belum mampu menghafalkan ayat-ayat dan ahadis, tatkala kita melihat sesuatu, cukup kiranya menjadi prinsip bagi kita. Apakah yang kamu lakukan seperti pernah dilakukan oleh Abu Bakar? Ketika kamu berpesta pora seperti ini, pernahkah para sahabat berpesta pora sebagaimana yang kamu lakukan? Ketika kamu melakukan demikian dan demikian, pernahkah mereka melakukan? Selesai masalah. Karena dikatakan kita alal haq kalau kita berjamaah dengan mereka. Kita dikatakan sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah apabila kita berjamaah kepada mereka. Maka identik kata-kata as-sunnah setelah didefinisikan tentunya oleh Ustaz Samsul insyaAllah. Pada poin yang pertama tentang apa itu sunnah, kita akan fahami memang kata-kata as-sunnah identik dengan al-jamaah. Identik dengan apa? Al-jamaah. Maka faman lam ya'khud anhum faqad dhalla wabtada. Siapapun, perhatikan, yang tidak mengambil dari mereka, siapapun. Faman, kalau di masa kita, apakah dia seorang pakar, seorang profesor, seorang apapun, siapapun dia. Kalau prinsip di dalam memahami agama tidak mengambil dari para sahabat, akan berimbas, akan berakibat salah jalan. Dan dia terjebak untuk melakukan perbuatan yang baru. Dalam arti terjebak melakukan perbuatan beda. Baik, ini penggalan dan mengingat waktu insyaAllah. Yang tersisa akan dilanjutkan oleh Ustaz Syamsul insyaAllah, atau akan diulangi oleh beliau. Dan semoga sedikit dari apa yang kita sampaikan di malam hari ini mengisi keluangan waktu. Semoga ada manfaatnya dan kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.